Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا الحمد لله. Di sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita keikhlasan dan apa yang kita amalkan dari amalan yang diridhoinya. Allahumma amin. Qala al-imam al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman dan diringkas oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala, qultu thumma, dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud menyambung keterangan kita tadi pagi, bahwa berkata Abdullah ibn Mas'ud, qultu ayu syi' thumma ayu, qala birrul walidain, kemudian apa ya Rasulullah dari amal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, amal yang dicintai berikutnya bertutur kata dengan perkataan yang baik, bersopan santun padanya, sampai pun mungkin didapati dari sikap-sikap orang tuanya, sikap-sikap yang mungkin kasar. Tetapi bagi anak untuk bersabar dan berbakti kepada kedua orang tuanya, terlebih lagi orang tuanya adalah orang tua yang baik, yang soleh, yang mengarahkan, membimbing, dan menginginkan anaknya dalam keadaan baik di dunia dan di akhirat. Karena orang tua dalam lisan halnya menginginkan demikian, dalam keadaannya, kondisinya menginginkan demikian terhadap anaknya, demikian dengan lisan perkataannya, tidak lepas dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diceritakan oleh Imam Al-Lalika'i dalam kitabnya Karamatul Awliya, demikian Al-Imam Al-Dhahabi dalam siar A'lamun Nubala, Al-Imam Bukhari, tentunya kita semua mengenal Imam Bukhari, beliau rahimahullahu ta'ala dulunya waktu masih kecil buta matanya. Ketika masih kecil, buta matanya. Padahal kita sekedar mengetahui beliau imam yang besar, imamnya para ahlul hadis, bahkan dikatakan amirul mu'minin fil hadis, bahkan imam yang diulukan dengan ilmunya. Dan tidak ada keterangan bahwa beliau buta. Tetapi dalam biografinya, waktu masih kecil Al-Imam Bukhari buta matanya. Kemudian ibunya selalu berdoa, mendoakan kebaikan kepada Imam Bukhari dan memintakan kalau Allah berkenan memberi mata kepada Al-Imam Bukhari untuk melihat, agar dia bisa melihat. Satu malam sang ibu bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim dan dia mengatakan kepada sang ibu, wahai kamu sang ibu, sungguh Allah telah mengembalikan mata anakmu berkat banyaknya doamu kepada anakmu. Maka berpagi hari sang ibu bangun dan melihat keadaan sang anak karena terkagetkan dengan mimpinya. Maka ternyata dia lihat mata anaknya Al-Imam Bukhari bisa melihat kembali. Dari kisah ini para ulama mengatakan betapa dahsyatnya doa orang tua terhadap anaknya. Betapa diterimanya dan didengarkannya doa orang tua terhadap anaknya. Buta bukan penyakit biasa. Bukan penyakit yang tentunya diberikan obat lantas sembuh. Kalau buta tetap buta. Tetapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa memberikan penglihatan dan memberikan kebutaan, dia yang berkuasa. Ketika sang ibu meminta kepada Allah dengan banyaknya doa sang ibu, maka anaknya kemudian menjadi melihat. Al-Imam Bukhari, penulis kitab Sahih Bukhari, menjadilah imam yang besar. Imam yang dikenang kaum muslimin sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti. Maka sepantasnya kita berharap doa kebaikan kepada kedua orang tua kita. Berkata para ulama kita, dan jangan sampai kita membuat jengkel kedua orang tua kita, sehingga kedua orang tua kita berdoa dengan berdoa yang akhirnya tidak kita dapatkan kebaikan di hari kemudian. Dan karenanya pula orang tua, agar dia memberikan pendidikan dan bimbingan kepada kedua orang, kepada anak-anaknya sebelum dia mendoakan. Karena doanya didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun pun dia mendoakan, doakan hidayah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kisah tadi juga disebutkan oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam kitabnya Muqaddimah Fathul Bari. Wallahu a'lam bisawab. Jadi anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu, berharaplah dengan doa kebaikan dari orang tuamu. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, atau sebelumnya Al-Imam An-Nawawi, atau yang lain para ulama, dengan doa orang tuanya. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dengan doa orang tuanya. Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz, dengan doa orang tuanya. Mereka jadi ulama dengan doa orang tuanya. Mereka menjadi orang saleh dengan doa orang tuanya. Demikian terhadap Al-Imam Al-Albani yang menarik. Karena Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dia selalu memperbaiki dan menjadi orang yang mereparasi jam tangan, membantu sang ayah. Ayahnya adalah ahli reparasi jam tangan, perbaikan jam tangan. Dan alat-alat yang ada di jam tangan dahulu, demikian atau peralatannya atau spare partnya demikian sangat kecil. Kemudian harus disusun, ditempatkan tepat pada tempatnya. Itu jam tangan dahulu. Membantu sang ayah dalam memperbaiki jam, mereparasi jam. Dan diketahui oleh ayahnya bahwa Al-Imam Al-Albani ketika membantu, cekatan dalam kerjanya. Bisa mereparasi jam dengan cepat, tepat, cermat. Sehingga ketika diketahui Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala senang dengan ilmu agama, belajar ilmu hadis, ayahnya mendoakannya mudah-mudahan dia teliti sebagaimana dia teliti di dalam memperbaiki jam tangan tersebut. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan imam yang besar, cermat dan teliti di dalam beliau menelaah hadis, melakukan takhrij, tahqiq terhadap hadis. Doa orang tua, anak-anakku sekalian. Wallahu a'lam bisawab. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qultu thumma ayyu. Kemudian apa ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah tentunya amalan yang paling tinggi dalam amalan Islam. Dan siapa yang menegakkannya, dia mendapatkan keutamaan dan kemuliaan. Hidupnya hidup mulia dan kalaupun matinya mati mulia. Mati sebagai seorang syuhada, syahid. Namun sebagai bentuk keterangan faedah di sini, jihad ditempatkan setelah berbuat baik kepada kedua orang tua. Tentunya karena jihad itu sendiri tidaklah bisa ditegakkan kecuali dengan izin dari orang tuanya. Ketika ada seorang hendak berangkat berjihad di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Atau apakah ibumu masih ada? Maka kepadanya lah pertama kali engkau berjihad. Atau kepadanya lah engkau meminta izin. Sehingga juga menunjukkan bagaimana amal berbuat baik kepada kedua orang tua yang demikian besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menempatkannya, wahai anak-anakku sekalian. Bukan perkataan yang dibuat-buat. Bukan perkataan yang didatang-datangkan. Bukan perkataan yang diada-adakan. Tetapi Allah yang mengatakannya, Rasulnya yang mengatakannya, agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, wabil walidaini ihsanan. Wallahu a'lam bisawab. Dan adapun keterangan jihad tersendiri akan panjang lebar kita dapatkan dalam kitab ini pula, dalam pembahasan tentang jihad insyaallah taala. Qala wa haddatsani bihinna law istadattuhu la zadani. Berkata Abdullah bin Mas'ud, ini dikhabarkan oleh Rasulullah kepadaku, yaitu pertama tentang salat tepat pada waktunya, atau salat pada salat ditegakkan pada waktunya, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian berjihad di jalan Allah. Ini Rasulullah yang mengkhabarkan kepadaku. Dan kalau aku meminta untuk menambah apalagi, maka niscaya beliau menambahkanku amalan ini dan amalan ini dan amalan ini. Tetapi beliau hanya bertanya di dalam riwayat 3 kali. Dengan pertanyaan yang telah kita dengarkan dan jawabannya juga telah kita dengarkan. Tentunya berkaitan dengan riwayat secara khusus tentang sholat itu sendiri, bahwa amalan sholat adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Jangan sampai kita meremehkannya, jangan sampai kita melalaikannya, jangan sampai kita memandang rendah, bermalas-malasan menegakkannya. Tidakkah kita ingin dicintai oleh Allah? Karena hamba apabila dicintai dengan Allah, tidak ada lagi kebaikan yang dia butuhkan kecuali dari cinta tersebut. Siapa yang dicintai oleh Allah dengan amalan tersebut, maka dia mendapatkan cinta Allah akan terwujudkan padanya. Tentunya yang dicintai oleh Allah selamat di dunia, demikian yang dicintai oleh Allah selamat di akhirat. Tidak ada orang yang dicintai lantas celaka, itu tidak ada. Tidak ada orang yang cintai lantas disiksa, itu tidak ada. Tidak ada orang yang dicintai lantas dia mendapatkan azab. Tetapi orang yang dicintai pastinya akan ditempatkan dengan sebaik-baik tempat. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadith ibni Amr, wa hadith ibni Umar, wa hadith ibni Umar radhiyallahu anhuma fihima solatul jama'ah afdalu min solatil fadhi bi 27 darajah. Dari hadis Abdullah ibnu Umar pula radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, solat jama'ah itu lebih utama dari solat sendirian sebanyak 27 derajat. Di sini tentunya membimbing kita semua tentang apa yang kita tegakkan dari sholat jamaah, bahwa sholat jamaah pensyariatannya disepakati dan pengutamaannya juga disepakati. Pensyariatannya disepakati dan pengutamaannya disepakati. Illa terkecuali hukum penegakan atau hukum menghadiri jamaah, ulama berselisih pandang wajib dan sunnahnya. Tetapi tidak ada yang mengatakan mubah, dan tidak ada yang mengatakan enggak mengapa kalau tidak sholat jamaah. Semuanya menghimbau untuk hadir menegakkan sholat jamaah, karena yang berpandangan sunnah pun sunnah yang amat ditekankan, yaitu sunnah mu'akkadah, sunnah yang amat ditekankan, dianjurkan, yaitu sunnah mu'akkadah. Namun wallahu a'lam bisawab, hukumnya sendiri adalah wajib sebagaimana nas yang menyebutkan kewajibannya, warka'u wasjudu ma'ar-raki'in, dan keinginan Rasulullah untuk membakar rumah orang-orang yang tidak hadir sholat jamaah. Karena kalau itu adalah sunnah, tidak ada sampai pengancaman untuk membakarnya. Tetapi karena itu wajib, maka diiqab siapa yang tidak hadir, rumahnya akan dibakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat jamaah, syariat yang ditetapkan kewajibannya kepada laki-laki umat ini, kepada laki-laki umat ini. Adapun perempuan umat ini tidak wajib berjamaah di masjid. Tetapi bagi mereka kalau hendak hadir, diperbolehkan. Selama tidak, atau selama ketika mereka hadir di masjid, tidak membawa fitnah. Tidak membawa fitnah. Ketika mereka membawa fitnah yang mengantarkan kepada tentunya kerusakan, maka diharamkan mereka hadir ke masjid, atau bahkan dilarang mereka hadir di masjid. Karena itu pula, sampai pun ketika mereka hadir di masjid, ketika tidak membawa fitnah, tidak membawa kerusakan, tidak memunculkan fitnah, mereka dikatakan aula sufufi hunna, sebaik-baik saf mereka adalah yang paling belakang. Di belakangnya mereka, karena semakin jauh daripada pembauran pertemuan dengan laki-laki. Karena semakin terdepan, semakin dekat dengan laki-laki. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian salat jamaah disebutkan di sini lebih baik 27 derajat, dan inilah keutamaannya. Di antaranya keutamaannya adalah seorang berwudu dari rumahnya dengan wudu sebaik-baiknya, kemudian dia berjalan dengan penuh tenang, kemudian dia hadir di masjid, dan beberapa keterangan yang lain tentang beberapa derajat tersebut. Dimulai dari dia berwudu sampai terakhir dia keluar dari masjid. Dan menghadiri jamaah bukan berarti sekadarnya menghadiri jamaah, atau biasa yang kita kenal dengan kita selalu masbuk. Tetapi kita hadir dengan menghadirinya untuk selalu tepat. Bukan dengan selalu masbuk, terlambat. Karena yang demikian ini, orang yang tidak memperhatikan keutamaan, karena itu bagi kita yang menghadiri jamaah solat telah mempersiapkan dirinya terlebih dahulu untuk menghadiri solat agar supaya kita mendapatkan keutamaan hadir lebih awal. Dan itulah yang dimasukkan di dalam 27 derajat. Disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, memaparkan 27 derajat tersebut dengan amalan-amalan yang dikerjakan seorang menuju sholat jamaah. Kenapa sampai dikatakan 27 derajat daripada sholat sendirian? Wallahu a'lam bisawab. Dan kita tentunya untuk selalu bersemangat hadir menegakkan sholat jamaah, karena juga didapati dari orang-orang munafik dahulu yang enggan dan tidak ingin hadir dalam sholat jamaah, khawatir kita terjangkit penyakit tersebut, penyakit yang ditakutkan oleh para sahabat, nifaq. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, alhamdulillah, kita telah mendengarkan tentang sholat jamaah yang tentunya ini semua menambah keimanan seseorang. Menambah keimanan seseorang menjadi iman yang sempurna. Qala rahimahullah, wa hadith Utsman radhiyallahu anhu fi sahihi Muslim, dan hadis Utsman ibnu Affan dalam sahih Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma mimri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'ahu wa khushu'ahu wa ruku'aha. Ma min imri'in muslimin tahduru salatun maktuba fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffara lima qablaha minadh dhunub ma lam ya'ti kabiratan wa dhalika ad-dahra kullahu. Tidaklah seorang muslim salat wajib itu datang kemudian dia memperbaiki wudunya, kemudian dia menegakkan kekhusyuan, kemudian dia menegakkan ruku dengan sempurna, yaitu rukun-rukunnya. Illa kafarah, kecuali solat ini baginya menjadi kafarah, penghapus dosa dengan apa yang sebelumnya dari dosa-dosa yang mungkin dia lakukan, yang mungkin dia terjatuh di dalamnya dari dosa-dosa yang ada. Malam ya'ti kabiratan, selama dia tidak mengerjakan pekerjaan dosa besar. Dan ini kata beliau, wa dzalika dahra kullahu, dan ini sepanjang masa semuanya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tadi telah kita dengarkan keterangan tentang sholat jamaah, maka di sini disebutkan salah satu di antara keutamaannya, atau disebutkan beberapa keutamannya, yaitu apabila seorang datang padanya waktu sholat wajib, tahduruhu sholatun maktubah, dia segera menyambutnya dengan segera untuk berwudu. Dan apabila dia memperbaiki wudunya, kemudian dia menegakkan sholat itu dengan khusyuk, sesuai dengan rukunnya, maka akan menjadi sholat ini penghapus dosa baginya selama dia tidak mengerjakan dosa besar. Karena dosa besar butuh kepada taubat secara khusus. Dan apabila seorang dari sholat ke sholat diampuni dosa-dosanya sampai kemudian dia wafat, maka ini artinya dia diampuni sepanjang masa dosa-dosanya selama dia tidak melakukan apa? Dia tidak melakukan dosa-dosa besar, karena dosa-dosa besar dibutuhkan taubat khusus, seorang bertobat secara khusus. Maka betapa keutamanya sholat. Dan tentunya seorang dengan sholatnya betul-betul mempersiapkannya, tidak asal-asalan. Betul-betul mempersiapkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau hendak sholat mempersiapkannya. Yang paling pertama disiapkan untuk membebaskan dirinya dari apa-apa yang mungkin mencegah dan melarang dia untuk sholat. Karena sholat ibadah, ruku dan sujud di hadapan Allah. Dan ibadah ini yang paling dibenci oleh siapa? Iblis. Sholat adalah ibadah yang paling dibenci oleh iblis. Sampai iblis pun menangis karena melihat anak Adam sujud kepada Allah dengan ruku dan sujudnya. Dan dia berputus asa apabila anak Adam telah ruku dan sujud di hadapan Allah. Karenanya sebelum mereka menegakkan sholat atau sampai mereka mendapatkan waktu sholat, iblis telah memasang perangkapnya agar bagaimana anak Adam ini atau hamba Allah ini tidak sholat. Itu tujuan utamanya, bagaimana supaya tidak sholat. Dan bagaimana ketika dia sholat, dia masih bisa memberikan gangguan. Sehingga seorang ketika hendak sholat mempersiapkan dirinya dengan baik. Jangan dia seadanya dengan sholatnya. Seorang ingin mendapatkan keutamaan, maka perlu dia persiapkan. Dia ingin memperoleh keutamaan, keamanan, perlu dia persiapkan. Apa dia ingin memperoleh keutamaan, perlu dia persiapkan. Wudu yang bagus diantara persiapannya. Wudu yang bagus. Yaitu wudu yang sesuai dengan wudu Rasulullah SAW. Wudu. Dia yatawadda dengan wudu'an. Sebagaimana Rasulullah. Utsman ibn Affan. Ali. Ketika membimbing manusia berwudu. Kata mereka. Inilah cara wudu Rasulullah yang saya lihat. Artinya, wudu pun butuh sesuai dengan cara wudunya siapa? Nabi. Bukan asal-asalan. Sehingga disebutkan di sini, dari riwayat tadi, fayuhsinu wudu'ahu. Dia memperbaiki, mengindahkan wudunya. Berbuat baik dengan wudunya, memperbaiki wudunya, dengan sempurna dan sesuai. Sempurna dan sesuai. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu karena sangat memperhatikan wudu ini dan sangat berhati-hati, beliau berwudu sampai memanjangkan anggota usapan wudunya. Juga beliau berharap mendapatkan cahaya nanti dari usapan wudu tersebut di hari kemudian. Ghurra muhajjalin min atharil wudu. Artinya persiapan berwudu dengan baik, persiapan berwudu dengan teliti, cermat, tidak asal-asalan. Dan kita berharap anak-anakku sekalian, kalian telah sebagian belajar tentang kaifiat wudu. Wudulah dengan benar. Jangan berwudu dengan tidak benar. Jangan terbiasa dengan tidak benar. Kebiasaan akan menjadi suatu yang terbiasa nanti terbawa di kedepan harinya. Maka biasakan dengan amalan yang benar. Wallahu a'lam bisawab. Jadi perlu persiapan dengan wudu yang baik, yang benar. Demikian khusyuk. Seorang sholat dengan khusyuk. Nampak seorang tidak sholat dengan khusyuk, dilihat dengan gerak-geriknya, tingkah lakunya dalam solat. Karena khusyuk gambaran seorang solat dengan tenang. Tidak ada pergerakan kecuali dengan pergerakan yang dibutuhkan. Tidak ada pergerakan kecuali dengan pergerakan yang memang dibutuhkan. Baik itu pergerakan sholat, ataupun mungkin pergerakan yang memang mau tidak mau dilakukan sebagai sebuah keterpaksaan di luar sholat. Tetapi kalau tidak ada kebutuhannya, dibenci bahkan dari beberapa pergerakan dianggap merusak sholat. Dan dengan pergerakan ini nampak bahwa orang ini tidak khusyuk. Karena itu khusyuk di sisi sebagian ulama adalah perkara yang wajib hukumnya dalam sholat. Khusyuk, perkara yang wajib hukumnya dalam sholat. Kalaupun ada di sana yang mengatakan sunnah, tetapi sunnah ataupun wajib berarti suatu perkara yang mesti dikerjakan, mesti ditunaikan khusyuk. Demikian rukun-rukunnya, gerakan-gerakan, qiyam, ruku, sujud, dan yang lainnya. Sehingga seorang sholat tidak asal-asalan. Jangan seperti sholatnya seorang mematuk makanan, seperti seorang sholat seperti hewan mematuk makanan. Jangan seorang sholat seperti hewan menegakkan pergerakan. Karena itu banyak. Jangan seperti duduknya anjing. Jangan seperti onta dan seterusnya. Ini larangan secara umum kita bergerak sholat seperti hewan. Tetapi gerakannya gerakan yang diajarkan. Gerakannya adalah gerakan yang diajarkan. Kemudian siapa yang menegakkan dengan baik dan benar? Maka dia akan mendapatkan keutamaan tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, atau satu terakhir yang belum kita terangkan tentang sholat penghapus dosa. Di sana ada amalan-amalan yang lainnya yang dikatakan menghapuskan dosa. Antara amalan satu dengan yang lainnya dari amalan tersebut, antara satu pelaksanaan dengan pelaksanaan berikutnya dikatakan penghapus dosa, termasuk sholat. Kemudian tentunya bagi seorang muslim berharap sholatnya memberi arti sebagai penghapus dosa baginya. Dia dari orang yang banyak dosanya, butuh penghapusan dosa, pengampunan dosa. Jangan seorang merasa bahwa dia tidak punya dosa. Jangan seorang merasa bahwasannya dia aman dari dosa. Tidak demikian. Karena itulah dari kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, kita yang selalu membawa dosa, kalau seandainya kita mengerjakan sholat dengan benar dan tepat, antara sholat dengan sholat, kita dapatkan apa? Penghapus dosa. Ini dari kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau menghapuskan dosa kita, luar biasa, kita akan berhadapan dengan banyak dosa. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullah, wabihi anba'ana al-Baihaqi, qala walaysa fil ibadat ba'dal iman billahi ar-rafi lil kufri ibadatun sammaha jalla wa'ala imanan, wasamma Rasulullah tarkuha kufran illa solah. Dan demikian al-imam Baihaqi menghabarkan sebagaimana dalam kitabnya ini, yaitu syu'abil iman atau syu'abul iman. Tidak ada satupun dari ibadah setelah keimanan kepada Allah yang dikatakan mengangkat dan melenyapkan kekufuran dari ibadah yang Allah namakan keimanan kecuali sholat. Jadi tidak ada ibadah yang Allah namakan iman kecuali sholat. Tadi pagi telah kita dengarkan pemisah ataupun pembeda antara seorang mukmin dengan kafir adalah sholatnya. Demikian Rasulullah mengatakan, siapa yang meninggalkan sholat, dia telah terjatuh di dalam kekufuran. Yang Rasulnya menamakan meninggalkan sholat ini adalah kufur. Jadi tidak ada satupun dari ibadah setelah keimanan kepada Allah yang mengangkat kekufuran, ibadah yang Allah namakan keimanan. Demikian pula Rasulnya menamakan meninggalkannya bahkan kufur kecuali sholat. Wallahu a'lam bishawab. Betapa besarnya sholat, kadar sholat tersebut. Al-Imam Al-Marwazi rahimahullahu ta'ala, sahabat dan murid Imam Ahmad, menulis satu kitab yang agung, yang sesuai dengan kadar kitab tersebut karena membawa tentang sholat. Membawa tentang sholat atau amalan sholat. Ta'zim qadri sholah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan dengan keterangan ini menjadikan kita dari hamba-hambanya yang selalu bersiap menambah keimanannya dengan sholatnya, dan menjadikan kita orang yang memperhatikan sholat, menghormatinya, mengagungkannya. Karena siapa yang mengagungkannya, menghormatinya, dia akan menunaikannya dengan benar dan layak dia mendapatkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil pada pertemuan di sore hari ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.